Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu ma yujibul ghusl wa sifatih. Bab tentang apa-apa saja yang mewajibkan untuk mandi dan tata cara mandi. Dan mandi yang dimaksudkan di sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah apa? Ghuslul janabah, mandi apa? Junub atau mandi besar. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca apa yang dibawakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa yajibu al-ghuslu min al-janabah wa hiya inzalul mani biwad'in aw ghairihi aw bil biqa'il khitanain wa khuruji damil hayd wan nifas wa mauti ghairi syahid wa islamil kafir. Qala ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Al-ayah. Wa qala ta'ala, wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Al-ayah. Ay idza ightasalna faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taghsil al-mayyit wa amara man aslama an yaghtasil. Al-Imam Al-Faqih Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, wa yajibul ghuslu minal janabah, dan diwajibkan mandi bagi orang yang terkena janabah, yang terkena apa? Junub. Jadi di dalam pembahasan ini, Al-Syeikh As-Sa'di pertama-tama akan menyebutkan untuk kita sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan mandi apa? Junub. Melaksanakan mandi wajib. Yang pertama kata beliau, wa yajibul ghuslu minal janabah. Diwajibkan untuk mandi besar minal janabah ketika mengalami junub. Ya, ketika mengalami apa? Junub. Apa yang dimaksudkan dengan junub? Beliau menjelaskan, wa hiya inzalul mani bi waqtin aw ghairihi aw bil tiqa'il khitanain. Junub yaitu inzalul mani bi waqtin aw ghairihi, keluarnya air mani bi waqtin, dengan cara waqtin, ya, hubungan suami istri, aw ghairihi, atau dengan cara yang lain selain hubungan suami apa is istri, au bil tiqa'il khitanain, atau dengan bertemunya apa al khitanain, ya, bertemunya dua khitan, yaitu dua kemaluan, adzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang namanya junub, ya. Junub adalah inzalul mani, ya, keluarnya mani. Dan mani adalah asal dari apa? Kita semua. Kita semua dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi awal penciptanya adalah dari mani ayah apa? Kita. Kalau bahasa lainnya adalah sperma. Keluarnya sperma, keluarnya mani piwatin, dengan hubungan suami istri atau dengan cara yang lain. Cara lain, ya, mungkin orang sekarang menyebutnya ada yang namanya apa? Mohon maaf, apa? Onani, atau yang menyebutnya apa? Masturbasi, ataupun dengan istilah-istilah yang lain. Jadi ketika air mani keluar bisyahwah wa biladdah, dengan memuncaknya syahwat dan dengan disertai dengan, ya, rasa yang nikmat, wabil futuri ba'dah, dan dengan merasa capek atau lemas setelahnya, maka orang ini dianggap sebagai orang yang junub, ya, orang yang junub. Nah, dan disebut dengan junub juga adalah iltiqa al-khitanain. Iltiqa al-khitanain, ya, bertemunya dua khitan. Nah, udhuru barakallahu fikum. Di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimallahu taala menyebutkan sesuatu dengan bahasa yang sangat halus, ya kan? Iltiqa al-khitanain, bertemunya dua khitan. Khitanu ar-rajul wa khitanu al-mar'ah. Sesuatu yang dikhitan dari laki-laki dan sesuatu yang dikhitan dari perempuan. Maknanya apa? Kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan ketika bertemu. Walau lam yunzil, walaupun tidak sampai keluar air maninya, maka tetap dihukumi sebagai orang yang junub. Nabi SAW menyatakan, idza jalasa baina syu'abil arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghusl. Dalam hadis Al-Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, idza jalasa, apabila seorang laki-laki duduk, baina syu'abil arba', di antara empat cabang perempuan, thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh atasnya, faqad wajaba 'alaihi al-ghusl, maka telah wajib atasnya untuk melakukan apa? Mandi. Lihat, di sini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa yang sangat sangat halus. Idza jalasa baina syu'abil arba, ketika seorang laki-laki duduk di atas empat cabang perempuan. Maksudnya empat cabang di sini adalah dua tangan dan dua ya dua kaki. Thumma jahada, kemudian bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Di sini adalah gambaran tentang seseorang yang sedang melakukan hubungan suami istri. Apa kata Nabi? Faqad wajaba 'alaihi al-ghusl, maka wajib atasnya untuk mandi. Wa illam yunzil, walaupun tidak sampai apa? Tidak sampai ke keluar. Ya, kalau orang sekarang mungkin nyebutnya tidak sampai orgasme. Ya. Hanya sekedar ya, seorang suami memasukkan ya, khitannya ke dalam khitan istrinya. Seorang suami memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan. Walaupun tidak sampai mengalami inzalul mani, maka tetap wajib atas suami istri itu untuk melakukan mandi junub dengan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad wajaba 'alaihil ghuslu, maka wajib atasnya untuk mandi. Sehingga barakallahu fikum, yang disebut dengan junub itu ada beberapa macam. Termasuk junub adalah orang yang melakukan hubungan suami istri. Termasuk junub adalah keluarnya air mani. Nah, bisyahwah, dengan syahwat, obiladzah, ya, dengan disertai nikmat. Ini bisa dengan hubungan suami istri atau dengan cara yang lain. Tadi telah kita sebutkan istilahnya. Dan kemudian barangkali juga ada orang yang junub dengan sebab mimpi. Kemudian ya orang menyebutnya mimpi basah. Ya, dia mendapati ketika bangun tidur, ya, pakaiannya, celananya sudah terkena dengan air mani. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan junub, dan ini adalah salah satu dari sebab seseorang diwajibkan untuk melaksanakan mandi besar. Bisa dipahami ya Pak? Bisa insyaallah ya. Ya, sebab mandi junub yang pertama adalah junub itu sendiri. Junub itu sendiri, dan junub ada beberapa ya macam. Ya. Kemudian barakallahu fikum yang kedua, qala rahimahullahu taala, wa khuruju damil haid, wa khuruju damil haid, diwajibkan untuk mandi ketika selesai dari apa? Haid. Ketika selesai dari haid. Ketika selesai dari haid. Dan haid barakallahu fikum sesuatu yang masyhur, ma'ruf. Keluarnya darah yang rutin dialami oleh seorang wanita menjadi salah satu dari tanda apa baligh. Nah, itu haid. Nah, selesainya haid ini menjadi sebab wanita itu wajib untuk melaksanakan mandi besar, melaksanakan mandi junub. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah." Yas'alunaka 'anil mahid. Qul wa adhan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perempuan yang haid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran, ada penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah perempuan ketika dalam kondisi apa? Haid maksudnya. Dijauhi di sini adalah tidak melakukan hubungan ya, suami istri. Berbincang-bincang dengan istri yang haid boleh, makan bersama juga apa boleh, naik motor berdua juga boleh, silahkan lakukan apa saja, tapi satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya bersama dengan wanita, bersama dengan istri kita yang haid, yaitu ya, hubungan suami istri. Kalau dulu orang-orang Yahudi ya ketika mendapati istri mereka sedang haid, maka mereka menganggapnya seperti ya sesuatu yang sama sekali tidak ada harganya. Ya tidak diajak bicara, tidak mau duduk berdampingan dengan perempuan yang haid, tidak mau makan bersama dengan wanita yang haid, tidak mau tidur ya bersama dengan istri yang haid. Ini perlakuan orang-orang Yahudi dulu. Sudah datanglah Islam memberikan kemuliaan terhadap kaum wanita. Ya, kaum wanita dimuliakan walaupun dalam kondisi sedang mengalami haid. Hanya saja tidak boleh bagi suami untuk menggauli dalam kondisi perempuan, ya, dalam kondisi wanita istrinya, ya, istrinya dalam kondisi sedang apa haid. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala taqrabuhunna hatta yadhhurna." Janganlah kalian sekali-kali mendekati mereka. Janganlah kalian mendekati mereka. Kaum wanita yang sedang haid hatta yadhhurna, sampai mereka suci, ya. Sampai mereka selesai dari masa haidnya. Fa idza tatahharna, jikalau mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perempuan ketika dalam haid tidak boleh digauli. Sampai kapan? Sampai perempuan itu sudah suci, sudah bersih dari haidnya. Namun ketika suci tidak boleh langsung untuk digauli. Nunggu sampai kapan? Faidha tatoharna, kalau perempuan itu telah bersuci. Lihat, ya. Di sini ada dua istilah. Ada istilah bersuci dan ada istilah suci. Perempuan ketika sudah selesai dari masa haid, maka dianggap sebagai wanita yang suci. Ya. Akan tetapi, wanita yang selesai haid, kemudian dia belum mandi, suami belum boleh belum boleh untuk mendatangi ya istri tersebut. Sampai kapan? Sampai bersuci. Nah. Ini barakallahu fikum salah satu dalil bahwasanya wanita yang haid, ketika dia selesai dari haidnya, nah, maka diwajibkan untuk melaksanakan mandi apa? Junub, ya, melaksanakan mandi besar. Nah, sehingga dari ayat ini kita bisa memahami bahwa tidak boleh seorang itu beranggapan, lah, mandinya nanti apa? Sekalian sekalian saja, ya. Mungkin sebagian orang beranggapan seperti itulah, daripada mandi dua kali mendingan mandinya apa? Sekali sisan apa? Sisan kotor. Ya, nanti mandinya tidak boleh, harus suci dulu, kemudian istri sudah apa? Bersuci, baru situ suami boleh untuk ya melaksanakan hajatnya. Kemudian sebab yang berikutnya adalah an-nifas. Ya. Wanita yang selesai dari masa nifas. Wanita yang telah selesai dari masa nifas. Ya. Nifas dan nifas dihukumi sama dengan haid. Nifas barakallahu fiikum dihukumi sama dengan haid. Ketika wanita yang haid sudah selesai dari haidnya, dia diwajibkan untuk mandi, maka begitu juga dengan perempuan yang nifas. Ketika dia sudah selesai dari nifasnya, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan mandi besar. Bedanya haid dan nifas, kalau haid itu adalah rutin bulanan, ya, bagi yang teratur. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar, ya, sebelum atau setelah apa persalinan. Dikatakan sebelum, darah yang keluar sebelum persalinan, ketika terjadi kontraksi. Paham kontraksi ya Pak? Yang sudah punya cucu insya Allah paham. Kontraksi adalah proses yang terjadi secara alamiah ya di dalam tubuh perempuan, ya, setelah sudah detik-detik, ya, mulas-mulas perutnya perempuan ketika mau melahirkan, sudah mulas-mulas perutnya, sudah nggak enak sekali, kemudian sudah terasa seperti kepengen buang air apa besar, ini namanya kontraksi. Terkadang di situ sudah ada darah yang keluar walaupun bayinya belum apa keluar, ini juga dihukumi sebagai darah apa nifas. Demikian juga ketika setelah melahirkan, di situ keluar darah, ini pun juga disebut dengan apa darah nifas, dan akan berkelanjutan. Tidak sama antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Ada mungkin yang sebentar, ada mungkin ada yang lama. Namun mayoritasnya, ya, sebagian besar ya kaum wanita, mereka mengalami nifas selama berapa? 40 hari. Namun bukan berarti semua wanita tidak boleh sholat setelah melahirkan selama 40 hari. Barangkali ada wanita yang nifasnya sebentar, ya, sebelum 40 hari sudah selesai, 30 hari sudah bersih, sudah suci, nggak ada darah lagi yang keluar, atau bahkan mungkin 20 hari barangkali, ya, sudah bersih, tidak ada darah nifas yang keluar, ya, sudah bersih, sudah suci. Nah, maka setelah itu perempuan kembali diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat yang sebelumnya ketika nifas dia tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Jadi di dalam haid dan nifas sesuai dengan pendapat yang rajih, wallahu a'lam, tidak ada batasan berapa paling sedikit dan berapa paling banyak. Ada yang haid mungkin 3 hari selesai, ada yang haid 4 hari selesai, 5 hari, seminggu apa selesai. Tapi ada yang berkelanjutan sampai 10 hari. 12 apa hari. Terus ketika darah itu masih keluar dan sifat darah yang keluar masih sama dengan darah haid, maka wanita itu dihukumi sebagai wanita yang haid walaupun sudah lebih daripada berapa? Satu apa minggu. Ketika darahnya masih keluar dan darah yang keluar masih sama, ya, darah haid memiliki sifat. Darah haid memiliki ciri-ciri berbeda dengan darah yang lain. Ketika cirinya masih sama, sifatnya masih sama, wujudnya masih sama, maka hukumnya pun sama. Seperti nifas demikian. Ketika darahnya masih keluar dengan darah yang sifatnya masih apa? Sama. Maka hukumnya pun juga tetap sama. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian sebab yang keempat adalah wa mauti ghairi syahid. Ya rahmatullah. Disebabkan karena kematian seseorang ghairi syahid, selain orang yang mati syahid. Jadi yang ada di dalam Islam, ketika seorang muslim meninggal dunia, maka dia memiliki beberapa hak yang harus ditunaikan oleh saudaranya sesama muslim yang masih hidup. Yang pertama, orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, maka berhak untuk dimandikan. Yang kedua, berhak untuk diapakan? Dikafani. Jangan dibungkus, Pak. Mendoa nanti dibungkus. Dikafani. Kemudian yang ketiga, diapakan? Disolati. Yang keempat, dikubur. Nah ini barakallahu fikum, hukumnya wajib bagi orang yang masih apa? Hidup. Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya wajib kifayah. Harus ada yang melakukan. Kalau sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban atas orang yang tidak melakukan. Tapi kalau tidak ada satu pun melakukan, semuanya dosa. Itu pengertian fardu kifayah. Jadi ketika ada saudara kita sama muslim meninggal dunia, harus ada yang memandikan. Dan itu hak. Itu adalah haknya orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin, dimandikan. Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Kecuali siapa? Kecuali satu golongan orang yang tidak dimandikan ketika mereka meninggal dunia. Mereka adalah asyuhada. Mereka adalah orang-orang yang terbunuh di medan apa? Perang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang bersama dengan para sahabat dalam perang Uhud, ada 70 sekian sahabat yang terbunuh. Ya, meninggal dunia di dalam peperangan tersebut. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan jenazah para syuhada, ya, dengan pakaian yang menempel di tubuh mereka tanpa memandikan, tanpa mengkafani dan tanpa menyolati. Jadi semua muslim ketika meninggal wajib dimandikan kecuali satu kelompok orang, ya. Satu golongan orang itu asyuhada, mereka orang-orang yang terbunuh ketika berperang. Berperang yang bagaimana? Berperang, ya, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di bawah kepemimpinan yang sah, di bawah penguasa yang sah, ya. Bukan ketika bentrok antar apa? Geng motor, ya. Dia meninggal, wah enggak usah dimandikan. Kenapa? Syuhada. Ya. Bukan itu, ya. Atau jenazah misalnya pengacau keamanan, ya, para teroris. Misalnya ketika terbunuh, ya, oleh Densus misalnya, oleh polisi. Ya. Mereka bukan apa? Syuhada. Mereka bukan syuhada. Yang namanya syuhada adalah orang yang berperang bersama dengan penguasa di bawah bendera penguasa yang sah, ya. Bukan sekedar orang yang mati karena berkelahi. Bukan sekedar orang yang mati karena apa? Bentrok. Karena bentrok, ya, konflik itu ada yang fisabilillah, ada yang bukan fisabilillah. Yang fisabilillah adalah bersama dengan penguasa, pemimpin yang sah. Kalau tidak bersama dengan penguasa, maka tidak dikatakan sebagai jihad fi sabilillah. Nah, matinya orang muslim ini menjadi sebab harus dimandikan, kecuali orang yang syahid. Kemudian berikutnya adalah sebab yang kelima, Islamul kafir. Di antara sebab diwajibkan yang mandi adalah orang kafir yang masuk apa? Islam. Orang kafir masuk Islam, sebelumnya non muslim. Nah, kemudian dia ingin menjadi orang yang muslim. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan dia juga melaksanakan apa? Mandi. Sebagaimana dulu ya diberlakukan kepada para sahabat ketika masuk Islam. Di antaranya adalah Qais bin Asim, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau masuk Islam, beliau diperintahkan oleh baginda Nabi untuk melaksanakan apa? Mandi. Nah, di sini barakallahu fikum, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sebab mandi besar itu ada berapa? Ada lima. Yang pertama apa? Junub, ya. Yang kedua haid. Yang ketiga nifas. Yang keempat, ya, seorang muslim yang meninggal dunia. Yang kelima, ya, orang kafir yang masuk Islam. Di sini barakallahu fikum, beliau hanya menyebutkan lima saja, ya. Menyebutkan hanya lima saja. Dan para ulama menyebutkan ada sebab yang lain selain lima yang disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu mandi pada hari apa? Jumat, bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Ya. Walaupun di situ para ulama berbeda pendapat, namun wallahu a'lam bishawab, bahwa yang rajih dalam masalah ini, 6, hukum mandi pada hari Jumat bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat adalah apa? Wajib. Nabi SAW menyatakan ghuslu yaumil jum'ati wajib ala kulli muhtalim, atau kama qala alaihi salatu wassalam, ya, mandi pada hari Jumat hukumnya haqqun wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalim, bagi orang yang sudah muhtalim, bagi orang yang sudah balig, ya. Maksudnya adalah orang yang balig, ya, adalah orang yang akan menghadiri salat Jumat, karena yang belum balig tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, jadi salat Jumat sebelum kita hadir diupayakan untuk mandi terlebih dahulu. Dan dulu. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sedikit dari pembahasan kita tentang mandi junub. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan qala ta'ala wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati para wanita hatta yadhurna, sampai mereka telah suci. Fa idza tatahharna, dan apabila mereka para wanita telah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah, ayat surat Al-Baqarah, ya, yang ke-222. Ai idza tasalna, yaitu ketika mereka para wanita telah melaksanakan apa? Mandi, dan ini telah kita sebutkan tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taghsilil mayyit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mandi kepada orang yang memandikan apa? Jenazah. Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang memandikan jenazah untuk apa? Mandi. Nah, dari sini menyebutkan atau mengisyaratkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah rahmatullahi al jami, ya, sebuah riwayat mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit jenazah falyaghtasil, maka hendaknya dia melaksanakan apa? Mandi. Namun barakallahu fikum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa perintah di sini adalah bukan al-wujub, bukan sesuatu yang sifatnya apa? Wajib. Akan tetapi alal ikhtiar. Akan tetapi perintah yang mengandung makna pilihan. Jadi barang siapa yang mau mandi silakan apa mandi, seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya, ya, Kitabul Janazah. Wa qala rahimahullah taala wa amara man aslam an yaghtasil. Asy-Syaikh Sa'di mengatakan dan Nabi telah memerintahkan kepada orang yang masuk Islam untuk mandi. Ini seperti yang tadi kita sebutkan pada sebab yang kelima, ya. Sebab yang kelima. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sifatu ghusl janabah, ya, cara mandi junub. Ya, secara global bahwa mandi junub ini memiliki dua cara. Yang pertama adalah sifatul ijza. Dan yang kedua adalah sifatul kamal. Cara yang mencukupi, dan cara yang kedua adalah cara yang sempurna. Yang pertama barakallahu fikum cara yang mencukupi, dan yang kedua adalah cara yang sempurna. Ya, mungkin kita di sini hanya akan menyebutkan cara yang pertama, dan cara yang kedua akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Cara yang pertama, yaitu cara yang mencukupi, itu adalah dengan cara membasahi seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Membasahi dari awal, ya, dari ujung rambutnya, dari mulai juga termasuk kulit rambutnya sampai dengan ujung kakinya. Nah, ini cara yang wajib, cara yang mencukupi. Ya. Orang barakallahu fikum masuk ke dalam kamar mandi, kemudian berniat di dalam hatinya ini adalah mandi besar, dalam mandi junub. Kemudian dia mengambil air dari ember, dia guyurkan ke seluruh tubuhnya dan telah terbasahi semuanya dari bawah, ya, sampai dengan atas, dari atas sampai dengan bawah, maka ini sudah cukup sebagai mandi junub, mandi besar yang mengangkat hadas besar pada orang tersebut. Nah, atau misalnya barakallahu fikum seseorang, ya, junub, kemudian dia niat dalam hatinya nyemplung ke sang kebak, nyemplung ke yang boleh, ya, air yang mengalir, ya, seperti misalnya ke sungai, ya, atau nyemplung ke laut, ya, junub pagi-pagi belum mandi nyemplung ke laut berenang pure, ya, basah semua, ya, dari mulai rambutnya basah, semua tubuhnya basah, sampai kaki-kakinya juga sudah basah, maka itu sudah dianggap sebagai mandi junub. Jadi intinya barakallahu fikum, mandi junub itu sebenarnya mudah untuk dilakukan. Cukup dengan membasahi seluruh anggota badan dengan cara apapun, dia mengguyur ya, atau mungkin ya, mungkin tadi dia berenang ya, berenang di apa, laut atau di sungai, atau dia di bawah ya air terjun misalnya, basah semuanya sudah, tidak ada dari anggota tubuhnya yang terlewatkan dari air, disertai dengan niat tentunya ya, disertai dengan niat ya, innamal amalu binniat, harus diniati. Kalau nggak diniati, kalau nggak diniati tidak dianggap sebagai mandi apa junub, tidak dihukum sebagai mandi junub walaupun sudah basah semua ya. Ada orang misalnya mau berangkat kerja dalam kondisi sebelumnya itu junub ya, dan mandi. Ketika mandi lupa, enggak niat. Ya, enggak niat, tidak diniati sebagai mandi junub, mandi besar. Dia anggap diniatkan dalam hati ini seperti mandi rutinitas pada umumnya biasanya. Kalau pagi ya mandi apa? Pagi. Enggak ada niatan mandi junub. Nah, sudah mandi semuanya basah tapi enggak niat. Sampai kantor mau sholat zuhur, dia baru apa? Ingat astagfirullah, tadi saya mandi belum? Belum apa? Belum niat. Lalu bagaimana yang dia lakukan? Lah, sementing satu semaulah, gitu. Tidak. Dia harus mengulangi apa? Mandinya. Innamal a'malu binniat. Mandi yang tadi tidak dianggap sebagai mandi junub. Tidak dianggap sebagai mandi besar. Dia harus mandi lagi. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Tinggal masuk ke apa? Di kantor kan mesti ada kamar mandinya, ya dia mandi di situ. Biur-biur-biur dulu. Kalau misal dia lupa, apa malu barangkali, ya sempatkan pulang ke rumah sebentar mandi, kemudian nanti ketika jam masuk kantor, masuk apa? Kan kantor. Al-muhim barakallahu fikum, ya. Yang namanya mandi junub itu harus disertai dengan niat. Kalau tidak niat, tidak dianggap sebagai mandi junub, walaupun ya mungkin caranya itu sudah mencukupi, ya sudah basah semua, tapi nggak niat, maka tidak dianggap apa mandi junub. Nah, cara yang kedua adalah sifatul kamal, sifat yang sempurna, yang lebih apa utama, yang lebih afdol, lebih baik daripada cara itu. Bagaimana? Ya, insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah isya. Nah, barakallahu fikum, yang bertanya. Sebenarnya ini pertanyaan sama ya. Bagaimana ketika orang yang meninggal dunia jasadnya rusak? Jeruannya sampai luar atau yang terputus anggota badannya, apakah tetap dimandikan? Kalau masih memungkinkan untuk dimandikan, maka yang bisa dimandikan dimandikan. Yang bisa dimandikan untuk dimandikan. Yang sudah tidak bisa dimandikan maka tidak dimandikan. Ali mengatakan ditayamumi. Dinyatakan ditayamumi. Bolehkah mandi junub diniatkan berbarengan dengan mandi apa? Salat Jumat? Jawabannya boleh. Ya, ketika salat Jumat dia mandi sekali, diniati sebagai mandi apa? Junub sekaligus mandi apa? Hari Jumat. Itu sudah cukup. Jadi mandinya tidak harus dua kali. Pertama ini untuk mandi junub, terus mandi lagi ya untuk sholat Jumat. Tidak, barakallahu fikum. Ada satu pertanyaan lagi ya, saya tidak menjawab ya. Saya tidak menjawab. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.